أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسجد الملائكة كلهم أجمعون تأكيد بعد تأكيد ليدل على أنه لم يتخلف منهم أحد وذلك تعظيما لأمر الله وإكراما لآدم حيث علم ما لم يعلموا maka seluruh malaikat mereka seluruhnya sujud kepada Adam. Ajma'un, dikuatkan semuanya mereka. Kulluhum huruf taukid. Ajma'un taukid juga. Ta'kid ba'da taukid. Ta'kid ba'da taukid. Dikuatkan berlapis setelah penguatan, dikuatkan lagi. Maksudnya apa? Liadul ala anna lam yatakhallaf minhum ahad. Tidak ada tersisa satu pun dari kalangan malaikat, melainkan seluruhnya sujud kepada Adam. Untuk apa? Ta'ziman li amrillah. Mengagungkan perintah Allah. Bukan sujud kepada Adam, bukan sujud ibadah, bukan, karena pada hakikatnya itu adalah perintah Allah. Wa ikraman li Adam, dan pemuliaan terhadap Adam alaihissalatu wassalam. Aitsu alima ma lam ya'lamu, yang mana Nabiullah Adam mengetahui, ya, yang mana yang lainnya tidak mengetahui. Nabiullah Adam mengetahui, tapi yang lainnya tidak mengetahui. Illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Aba enggan, tidak mau ikut bersama yang sujud. Inilah awal permusuhan iblis kepada Adam dan keturunannya. Maka Allah berkata, ya iblis, wahai iblis, malak, kenapa kamu? Allah takuna ma'as sajidin. Kenapa kamu tidak mau bersama yang sujud? Bersama malaikat-malaikat yang sujud. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Aku tidak mau sujud dari manusia yang telah engkau ciptakan dari tanah, buat tanah. Ini sombongnya iblis. Astaghfar ala amrillah, sombong terhadap perintah Allah. Kuhur wa abdal adawa li adama dhuryat. Dan iblis menampakkan permusuhannya ketika itu juga kepada Adam dan keturunannya. Wa'ajaba bi'unsuri, maka iblis merasa takjub, merasa hebat dengan unsur api. Ya, bahan bakunya iblis adalah api, bahan bakunya Adam adalah tanah. Sehingga iblis mengatakan apa? Ana khairun minhu. Ya, aku lebih baik daripada Adam alaihissalam. Ya, sebenarnya kalau manusia yang merasa baik darinya, dari yang lainnya, menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, itu sama ya seperti iblis. Ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Ini yang bahaya. Tidak ada tawadhu. Wala haula wala quwata illa billah.